Tuhan, ujian ini membuat kami sukacita. Kami pernah merasakan, kami ingin tinggal di dalam Engkau Tuhan. Sejak Yesus di hatiku, ada perubahan yang ajaib. Sejak Yesus di hatiku, ada sukacita yang melimpah. Namun kami tahu Tuhan, hidup kami masih panjang. Pergumulan hidup kami tidak henti-hentinya. Dan biarlah kami Tuhan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Naikkan pujian ini, saudara ya. Yang pertama, minta singernya dulu ya. Kita dengarkan, saudara perhatikan syairnya ya. Saudara ya, apakah lagu ini sudah disetting gitu ya saudara ya. Kemudian kemarin WA di grup majelis, Pak Abil kasih lagu pujian ini saudara ya, dengan satu paduan suara yang kalau saudara terima itu indah sekali saudara ya. Itu orang-orang sekelompok ya, ada yang tua, ada yang saudara, dia nyanyi dengan, habis nyanyi saudara ini mereka bertepuk tangan. Saya sangat yakin bukan karena mereka mencintai suara mereka, tidak. Tetapi mereka, saya merasakan ketika bertepuk tangan, dia berkata, puji Tuhan, ada perubahan, ada pertumbuhan, ada satu kekuatan. Yang luar biasa ketika Yesus di dalam hati setiap kita. Saudara, lagu ini sudah saya terima berbulan-bulan yang lalu ya, tahun lalu juga sudah terima lagu ini ya. Dan seorang rekan pendeta hamba Tuhan, kemudian dia broadcast begini ya, sayang, sayang, ya, saya enggak sebutkan detailnya ya. Dari antara orang yang nyanyi itu, saudara ya, kalau saudara lihat, mungkin bisa ditampilkan sih ya, tapi saya enggak siapin ya. Itu ada yang kemudian menyangkal Tuhan. Mereka nyanyi bukan sembarangan luar biasa, tetapi di antara mereka seorang rekan tahu itu kan orang-orang terkenal, saudara ya. Terus dia ngomong mereka tersesat kembali, saudara ya. Ini hal yang begitu menyedihkan, saudara ya. Karena itu, saudara ya, saya ingin kembali. Nggak tahu lagu saya ketika lagu ini dinaikkan pertama kali tadi, saudara ya, saya justru nggak nyanyi. Tapi hati saya merasa, aduh, senang sekali ya. Kalimat terakhir dikatakan, ringanlah langkahku, saudara ya. Saudara, bukan berarti kita tidak punya masalah dan pergumulan, tidak, saudara ya. Tetapi ketika sejak Yesus di hati kita, pergumulan seberat apapun menjadi ringan. Amin, saudara. Sejak Yesus di hatiku, ada perubahan yang ajaib. Sejak Yesus di hatiku, ada sukacita yang luar biasa. Ya. Daripada saya khotbah, nyanyi lagi aja, saudara ya, dengan sukacita ya. Ayat 1, 2, 3, kemudian refnya nanti diulangi ya. Boleh? Singernya masih semangat atau capek? Kalau capek gak apa-apa, duduk. Pakai mic-nya duduk aja, dari tadi berdiri, kasihan singernya ya. Kita naikkan pujian ini, baitnya saudara, ada hal-hal yang luar biasa. Ketika Yesus di hati kita, saudara ya, itu gelora sukacita tidak bisa dibendung, saudara ya. Sampai kalau saudara ingat Yohanes 14, saudara ya, perempuan yang berzina itu, saudara ya, perempuan yang dikatakan istri suaminya banyak, ketika bertemu dengan Tuhan dia sudah lupa dirinya, saudara ya. Dia sukacitanya luar biasa, kemudian cerita kemana-mana. Ya, dia Yesus, dia Mesias. Saudara, saya berharap saudara merasakan itu, saudara ya. Sejak Yesus di hatiku, kita naikkan pujian ini dengan sungguh lagi, saudara ya. Bebas, saudara ya. Yesus di hatiku, kasih untuk rekan-rekan yang sudah mendukung ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyi lagi hati saya dengan sukacita, saudara ya. Saya jadi teringat tadi waktu berdiri nyanyi, pertama kali hati saya dipenuhi pengenalan akan Tuhan, saudara ya. Saudara, jangan tanya berdoa berapa jam, saudara ya. Jangan tanya ke gereja berapa kali, saudara ya. Pengennya terus-terus berdoa, pengennya terus ke gereja. Karena ada sukacita yang luar biasa. Itu sebabnya, saudara ya, kalau guru sekolah minggu, waktu itu di remaja pemuda, saudara ya, saya ke gereja sejak kecil, tetapi remaja pemuda itu betul-betul saya merasakan Tuhan hidup. Saudara, kalau saya diperintahkan apa saja, kamu mesti melakukan ini. Ya, saya ingat waktu itu, kamu bawa jiwa baru. Wah, saya cari teman-teman di kampung, saudara ya. Walaupun kemudian dari 6 sampai 10 orang itu kemudian yang setia cuma 2, saudara ya. Tapi saya setiap pagi, bangun pagi, saya bangunin itu anak-anak di kampung. Ayo ke gereja gitu ya. Sabtu saya kumpulin dulu, saudara ya. Ya, beberapa di antara mereka kemudian ada yang jadi hamba Tuhan. Saya mendengar itu, saudara ya, hati saya. Kalau ditanya kenapa begitu, enggak tahu, saudara ya. Yang jelas ada sukacita, ada gelora yang begitu luar biasa. Makanya saudara ya, kemarin di persekutuan wilayah saya sharing, saya pengen ketemu Tuhan gitu ya, saya pengen cepet-cepet ya merasakan bagaimana surga itu, saudara ya. Saudara yang pernah ke restoran yang enak sekali gitu ya, kalau lapar langsung ingetnya, waduh pengen makan di sana gitu kan, saudara ya. Saudara, itu yang ada dalam hati saya ketika menikmati sukacita ilahi itu, saudara ya. Kita pengen kembali, kita pengen terus bersekutu, saudara ya. Saya juga pernah sharingkan satu kali doa pagi juga gak pengen berhenti, saudara ya. Karena sukacita itu, saya ngomong, saudara ya, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nah, setiap kali kita merasakan seperti itu, saudara ya, atau orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan begitu kuat, sehari itu saya sangat yakin, saudara ya, dia tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, akan kasih. Ketika dia dalam tekanan penderitaan, hatinya tetap limpah, saudara ya. Saudara, ya, kesekian kalinya saya bicara, mama itu hidup dalam kesulitan dan pergumulan, memberi makan 8 anak ya. Papa dan mama cuma jualan di pasar, tetapi pergumulan yang berat itu tidak pernah nampak. Kenapa? Tiap pagi mama berdoa, meneteskan air mata sukacita ya, meneteskan air mata pergumulan, meneteskan air mata bagaimana kebesaran Tuhan. Dan sehari itu apapun yang menjadi masalah dalam kehidupannya, malam dia berdoa. Dan itu kekuatan yang luar biasa, saudara. Saudara, itu yang diwariskan mama kepada saya, saudara ya. Bukan harta benda, saudara ya. Tapi bagaimana persekutuan dengan Tuhan itu bisa membuat perubahan yang ajaib. Syair yang begitu indah, saudara ya. Dikatakan syair yang hidupku ada perubahan yang ajaib. Kapan itu? Sejak Yesus di hatiku. Ya, saudara jangan ngomong gini, berdebat begini, saudara ya. Kan ada orang Kristen yang tidak berubah. Gitu ya. Saudara, kalau saudara ngomong begitu, logikanya memang Tuhan sama manusia menangan mana? Kuat mana? Masa Tuhan tidak bisa menghancurkan keegoisan manusia? Masa Tuhan tidak bisa mengubah manusia? Enggak mungkin, saudara ya. Jadi enggak usah diperdebatkan itu jawabannya. Kalau betul Yesus ada di dalam hati saudara, di hati saya, maka akan ada perubahan yang ajaib. Petrus sang pengkhianat, dia berubah menjadi martir yang berani disiksa mati di salib dengan terbalik. Thomas yang selalu ragu dalam kehidupannya karena banyak hal yang membuat dia kacau. Ketika dia bertemu secara pribadi dengan Yesus, dia pergi kemana Pak Aksi? Daerah India ya, menurut tradisi ya. Dia mati menjadi martir. Saudara, kenapa itu? Ada Yesus, ada perubahan yang ajaib, saudara ya. Kemudian di hatiku jiwaku rindu pencerahan. Saudara, kerinduan seseorang ketika dijamah Tuhan, gak usah disuruh baca Alkitab, saudara ya. Dia pengen bertemu dengan Tuhan. Seorang pemudi, saudara ya, dia ngomong, sejak saya ikut retreat itu, selama hampir 2 tahun berturut-turut, dia merasa kalau gak baca Alkitab, hatinya haus. Jadi dia bawa Alkitab kemana-mana, walaupun kadang disimpan di tas, walaupun kadang dibungkus tas, kresek dia bawa itu, dia baca itu terus, saudara. Karena dia merasa rugi, saudara ya. Saudara, ketika dia dalam pergumulan kesulitan, firman yang dia baca itu ngomong dengan dia, memberikan kekuatan, saudara ya. Saudara, hati yang dipenuhi, yang ada Yesus itu rindu akan firman Tuhan, ya. Kemudian ayat yang kedua, ku tak berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Ya, dikatakan ya, meski banyak dosa namun Dia sucikan. Mungkin kita bisa terpeleset, mungkin kita bisa sedikit kesasar gitu ya. Tetapi ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, Dia langsung belokkan kita lagi. Balik-balik gitu ya. Saudara, kalau dengar penginjil Benny kesaksian, dia beberapa kali berkata, kalau ingin berdosa, dia ada yang narik, jangan, jangan. Itu hati orang yang hatinya penuh perubahan, saudara ya. Dia mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan, seolah-olah Tuhan berteriak, enggak perlu, jangan. Ya, dengan lembut, dengan baik, terus kita bisa punya kekuatan yang dari Tuhan. Ya. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah. Saya garis bawahi ya, langkah kita ringan bukan karena enggak bawa beban. Tidak, kita mungkin punya tekanan beban yang berat, tetapi kekuatan Roh Kudus itu menopang orang-orang percaya, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kesulitan pergumulan jangan pernah takut. Ya, sakit penyakit jangan diingkari, saudara ya. Terima saja. Penderitaan terima saja. Ya, itu luar biasa, ya. Nanti kita ada kaitannya dengan pembahasan yang hari ini, saudara ya, bagaimana kesehatan mental manusia, saudara ya, bagaimana pertumbuhan itu terjadi. Refnya diulang-ulang, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Saudara, saya beberapa waktu sharingkan, saya cukup dekat dengan tukang yang renovasi di rumah kan. Saya coba tidak ngomong, saya ini pendeta. Saya tidak ngomong Yesus, saudara ya. Saya coba pelan-pelan. Tapi kemarin, saudara, saya gak bisa nutup mulut saya. Ketika dia berkata, kok bisa ya Bapak begitu? Jadi ini tukang, saya ajarin bagaimana mengasah mata bor, bagaimana secara teknis, ya saya memang dulu teknisi, saudara ya. Dia kaget ya, kok Bapak bisa semua? Terus dia ngomong, kok Bapak gak mau jadi pengusaha, buka bengkel? Ada sesuatu yang belum saya ceritakan. Ngomong-ngomong dia terus sambil saya ajarin gitu dia. Terus saya ngomong, hati saya ada yang manggil. Hati saya penuh sukacita. Terus dia ngomong-ngomong gimana? Langsung keluar dari mulut saya, puji Tuhan, Yesus yang memanggil saya untuk membawa misi ilahi, saya berkata begitu. Dia diem aja begitu, saudara ya, gak tahu deh yang dipikirannya dia apa. Tapi ketika saudara ada sukacita ilahi, mulut saudara tidak bisa tertutup. Ya, yang lalu-lalu bukan saya tidak berani PI, bukan saudara ya. PI itu ada aturannya ya. Orang percaya kepada kita, kemudian baru kita masukkan Injil. Jangan baru-baru kenal langsung, udah kamu percaya Yesus, selamat. Aduh, saudara, itu percaya masih di sini, ya, masih di sini, belum sampai turun ke sini. Begitu saudara langsung tantang percaya Injil, ini balik, saudara ya, bisa terjadi sebaliknya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada gelora yang luar biasa, semangat pelayanan. Dan kemarin saya mendengar berita, kalau saudara datang doa Rabu, ada Pastor Tom yang kita doakan. Ya, waktu mau Jumat Agung dia mau disalib karena ditangkap ISIS. Saudara dengar ya. Dan berita yang kemarin saya dengar, ya, Pastor Tom akhirnya disalib hari Jumat Agung itu karena dianggap ya ini mau dibantai sama ISIS, saudara ya. Saudara, saya yakin sekalipun dia mengalami salib, ketika dia dekat dengan Tuhan, gelora kekuatan itu pasti menjadikan dia kuat. Kalau tidak, mungkin dia menyangkal Tuhan, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salib penderitaan tidak menjadi menakutkan ketika Yesus di hati kita. Ada perubahan, ada pertumbuhan ajaib dalam kehidupan kita. Dan siapakah yang memberikan pertumbuhan itu sesungguhnya, saudara ya? Secara cepat ada beberapa ayat yang kita bisa lihat, saudara ya. Saudara, sesungguhnya dalam kehidupan kita semua orang itu harus bertumbuh, ya. Kalau bertumbuh secara fisik itu enggak usah kita bahas. Tetapi bagaimana saudara dan saya bertumbuh secara rohani? Beberapa hal yang perlu kita perhatikan, saudara ya. Boleh dibantu slide yang berikutnya ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari 1 Korintus 6 ya, ayat 3 sampai 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, saudara ya. Di sana Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Garis bawahi itu, saudara ya. Allah yang memberi pertumbuhan, saudara ya. Secara kerohanian, jangan berpikir saudara bisa bertumbuh, saudara bisa mengenal, saudara bisa punya pengetahuan, kemudian saudara berkata, "Oh, saya karena kerja keras, karena saya baik." Ingat, ada yang pernah menanam dalam diri saudara, ada yang menyirami, dan di luar semuanya itu ada benih kehidupan, yaitu dari Allah yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Kolose pasal 1, saudara ya, kita bisa melihat, "Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna." Ayat 10, "Sehingga hidupmu layak di hadapan Allah serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah." Di sini tadi yang memberi pertumbuhan Tuhan ya. Ini garis bawahi kalimat yang terakhir saja, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Kalau kita bandingkan dengan 2 Petrus, maka di sana dikatakan bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi bertumbuh ke arah yang benar itu seperti itu. Ya, bertumbuh dengan kasih, bertumbuh karena kasih karunia Tuhan dan ke arah yang benar. Kenapa kita perlu garis bawahi ke arah yang benar, saudara ya? Karena ada yang bertumbuh ke arah yang tidak benar. Contoh secara fisik, yang bertumbuh tidak benar dalam tubuh kita akhirnya jadi penyakit. Apa itu? Apa, saudara? Kalau kita ada bagian sel tubuh kita kemudian dia berkembang biak dengan cepat, namanya kanker atau kanker, saudara ya. Itu bertumbuh dengan cepat, saudara ya. Tapi justru itu mengganggu sistem tubuh. Jadi kalau bertumbuh harus sesuai, saudara ya. Itu ada koordinasi dalam tubuh kita. Dan bagaimana bertumbuh itu? Saya tadi tekankan ya, Allah yang memberi pertumbuhan. Berarti ada yang bisa bertumbuh secara tidak benar. Yang memberi pertumbuhan berasal dari iblis, saudara ya. Dari di luar kendali ya. Jadi kita akan belajar ke memberi yang Tuhan ya, bagaimana Tuhan memberikan pertumbuhan ke arah yang benar. Yaitu dikatakan ya, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna ya. Berikutnya kita melihat ya, di sini dikatakan saudara, Roma 12 ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini kalau bertumbuh ke arah yang benar, mengerti mana yang baik dan benar. Bukan hanya yang enak. Ini hati-hati ini. Di era hedonisme ini, orang selalu mengejar bertumbuh, bertambah besar. Wah, ini makanan enak, tambah bikin saya sehat. Tapi sudah over. Tapi cuman enak saja. Padahal tubuh kita tidak memerlukan lagi. Hati-hati, saudara ya. Maka di sini Paulus kembali menegaskan, saudara ya, mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ingat, karena ada pertumbuhan yang tidak benar. Secara kerohanian, di dalam gereja, saya mau tanya dulu nih saudara ya, saudara pengen gak secara pribadi saudara secara kerohanian bertumbuh? Pengen gak? Atau pengen apa istilahnya, cuman kerdil, mau terus tidak bertumbuh ya. Jadi kalau ayam dikatakan ayam kate saudara, enggak mau kan saudara ya. Saudara semuanya ingin bertumbuh. Enggak lucu kalau orang itu terus cuman hanya pada tahap itu terus, itu enggak bisa saudara ya. Kalau itu yang terjadi, pertanyaannya itu nanti jadi ada pertanyaan besar, apakah ini mengalami pertumbuhan atau kematian, begitu saudara ya. Saudara, kemudian bagian yang lain dikatakan Efesus pasal 2 ayat yang ke-20, pertumbuhan ke arah yang benar, yang baik itu harus dibangun di atas dasar para rasul, pengajaran para rasul, pengakuan iman rasuli itu salah satunya, para nabi dengan batu penjurunya Kristus. Patokannya Kristus. Ya, patokannya bukan lain. Kalau saudara berselisih, saudara bermasalah, patokannya bukan diri saudara, bukan yang lain-lain, tetapi Kristus sebagai batu penjuru. Jadi kalau saudara mau ribut, silakan, saya enggak larang. Tapi yang membuat menjadi referensi bukan masalah saudara benar atau salah menurut anggapan saudara, tapi Kristus. Bagaimana dia menjadi batu penjuru dan memberikan teladan dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita sudah yakin lah ya tentang pertumbuhan itu, Alkitab mengajarkan dan kita mesti bertumbuh. Secara kerohanian kita mesti bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, lawannya tidak bertumbuh apa saudara? Lawannya tidak bertumbuh apa saudara? Sorry saudara ya, lawannya bertumbuh itu apa saudara? Apa? Lawannya bertumbuh? Mati. Kalau lawannya hidup apa? Lawannya hidup mati. Lawannya bertumbuh? Itu tadi loh, tadi saya sebutkan berulang-ulang. Tidak bertumbuh atau kerdil saudara ya. Jadi saudara ya, kalau kita tidak bertumbuh, maka kita akan menjadi kerdil saudara ya. Dan hati-hati saudara ya. Lalu apa yang menyebabkan saudara ya. Kita lompatin ke ini dulu saudara ya. Bagian yang ini dulu saudara ya. Yang menjadi penghalang ini apa saudara ya. Saudara harus paham bahwa hambatan yang perlu kita ketahui dalam pertumbuhan rohani, sumbernya itu dari iblis. Ini tidak bisa dipungkiri saudara ya. Kalau orang yang berpikir kedokteran, kalau orang kenapa tidak sehat, sumbernya penyakit. Tapi secara kerohanian, sumbernya iblis. Sumbernya. Tetapi bukan hanya iblis saja, ingat. Ya, iblis itu membujuk kita untuk berbuat dosa, jadi dosa. Setelah iblis yang menjadi akar permasalahan, ada dosa. Nah, dia masuk melalui kelemahan tubuh jasmani dosa kita ini. Jadi tidak boleh kita kemudian berkata, oh kalau saya salah berdosa masalahnya iblis. Enggak saudara punya tubuh jasmani yang menyebabkan saudara berdosa. Itu sebabnya saudara kita harus tahu kalau kita tidak bertumbuh, ini masalah utamanya di sini. Ya, saya tidak ingin memfokuskan yang ini, saudara ya. Ini nanti ada urusannya dengan Tuhan. Tapi saya ingin menghimbau, saudara harus tahu bahwa tubuh kita lemah. Tubuh kita ditawan dalam dosa. Tapi ingat, kita punya kemenangan. Jadi gak usah takut. Karena itu, saudara-saudara, hasil dari pertumbuhan, kalau kita melihat, saudara, apa yang menjadi hasil pertumbuhan? Tiga aspek yang menjadi hasil pertumbuhan itu, yang pertama pengetahuan. Ini orang seringkali mengagung-agungkan pengetahuan. Dalam pelajaran kita untuk pertumbuhan kerohani, pengetahuan baru yang tahap pertama, baru dimulai. Artinya apa? Saudara, ketika menjadi orang Kristen, pengetahuan saudara harus secara iman, saudara harus mengetahui dasar-dasar kehidupan Kristiani, saudara ya. Ada banyak buku, salah satunya R.C. Sproul, dia berkata, dia menulis satu buku, ya, dasar-dasar kehidupan Kristiani tentang sistematik teologi, saudara ya. Bagaimana siapa Allah, bagaimana Allah menciptakan, lalu bagaimana manusia, malaikat, itu di situ ditulis semua, saudara ya. Jadi yang pertama, tahap awal. Kalau saudara mau bertumbuh secara kerohanian, pengetahuan saudara harus dilatih. Harus ditambahkan. Tapi Bapak Ibu harus tahu, pengetahuan ini bukan hanya soal aturan-aturan, hukum-hukum. Saudara tahu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat akhirnya terjebak ke sana. Ini boleh apa enggak ya? Saudara coba lihat. Saya seringkali kalau kelas-kelas katekisasi, selalu pada tahap awal katekisan itu, rekan-rekan yang mau dibaptis, selalu pertanyaannya, jarang yang bertanya, mengapa Tuhan menyelamatkan kita? Mengapa? Enggak, biasanya tanyanya gini, boleh enggak merokok itu? Boleh enggak makan babi itu? Dia selalu bertanya, masalah boleh atau enggak? Saudara, kalau kita hanya pengetahuan kita hanya pada level itu, maka saudara masih punya PR banyak. Saya kasih tahu saudara ya. Jadi kita harus bukan hanya masalah boleh atau tidak. Tapi mengerti kenapa alam raya ini diciptakan. Mengapa Allah begitu mengasihi saudara. Mengapa Allah begitu memperhatikan saudara. Dengan karyanya yang ajaib. Baru saudara, ini baru level 1. Baru pengetahuan saudara. Pengetahuan saudara baru pengetahuan. Aspek yang mendasar baru yang pertama. Yang kedua saudara ya, kalau saudara aspek perasaan dan emosi. Apa yang dimaksud dalam perasaan dan emosi? Mampu mengendalikan emosi. Ya. Contohnya orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, tahu gak? Salah satunya gampang orang kalau lagi jatuh cinta itu ya. Aduh, pengen ketemu sampai dia gak peduli, gak bisa tidur, pengen ketemu itu sudah gak bisa mengendalikan emosi, saudara ya. Itu sedang sakit jiwa, saudara, orang jatuh cinta itu, saudara ya. Karena dia mau tidur, jamnya tidur, inget terus gitu ya. Saya inget sekali waktu pacaran ya, saudara, waktu naksir Chris itu ya. Saudara, kalau di hati saya lagi bergelora, kalau puisi itu belum saya tulis, saudara ya, gak bisa tidur. Padahal di Malang di saat jam 10 lampu harus mati. Saya ngambil bolpen, kertas, saya di lorong, saya tulis puisi itu. Setelah saya tulis, baru saya bisa tidur, saudara ya. Karena lagi sakit jiwa, saudara ya. Tidak bisa mengendalikan emosi. Salah satu yang lain yang paling sering kita lakukan, marah, saudara ya. Marah itu juga tidak bisa mengendalikan emosi, saudara ya. Kemudian ada iri atau benci yang sampai kita gak bisa tidur. Kalau saudara pengen tahu ya, salah satu definisi kesehatan mental secara internasional, WHO itu, WHO mendefinisikan, saudara ya. Kalau seseorang tidak bisa memahami, menguasai emosinya, sebenarnya dia sedang sakit jiwa. Jangan pikir sakit jiwa itu gila, enggak, saudara ya. Inu Wicaksono ya, salah satu psikiatri ya, bukunya baru-baru ini saya baca, saudara ya. Menarik sekali ya, dia menulis orang sakit jiwa, dia enggak ngomong gila, saudara ya. Dia ngomong gini, bagus sekali bahasanya, saudara ya. kalau orang yang sehat jiwanya dianggap siang tengah hari jam 12, banyak orang yang sekarang jiwanya itu jam 4, jam 5 sore. Jadi enggak sampai gelap, Saudara ya. Jam 4, jam 5 sore masih terang, tapi sudah pikirannya udah kalau agak jauh udah remang-remang. Udah emosinya kadang bisa mengendalikan, kadang enggak gitu ya. Dan kalau ditanya berapa persen, kemarin saya tanya ngobrol Pak Yohanes, kalau di Indonesia Pak yang sudah jam 4 jam 5 itu udah 30%. Ya, saya enggak tahu ya ada di antara kita apa enggak, Saudara ya. Sorry Saudara, ini bercanda saja Saudara ya. Saudara, yang dimaksud gangguan kejiwaan karena kalau dia tidak bisa menguasai emosi, kalau dia benci kemudian pikirannya sampai enggak bisa tidur. Maaf nih Saudara ya, itu gangguan kejiwaan. Tetapi bukan berarti tidak bisa sembuh, ya. Yang sembuh, yang sehat jangan ngomong saya enggak sakit jiwa. Saudara bisa sakit juga, gitu kan. Kita hari ini sehat, besok kita bisa sakit, gitu ya. Besok bisa sembuh lagi, gitu. Saudara ya, saya tidak bermaksud mengatakan kita sakit jiwa semua, tidak, Saudara ya. Tetapi banyak di antara kita kadang kita harus bertumbuh. Sampai tahap apa? Bukan hanya pada pengetahuan, bukan hanya pada debat teologis, itu masih cetek, Saudara ya. Saya katakan demikian, Saudara harus mulai menahan diri emosi, mampu menguasai diri, menghadapi rasa bersalah. Ada orang yang tidak bisa menghadapi rasa bersalah, bunuh diri. Ada orang yang sebaliknya, udah melakukan kesalahan, tidak merasa salah. Wah, ini sudah melakukan kesalahan, tapi masih membela dirinya mati-matian. Ini juga orang yang perlu dia bertumbuh secara emosi. Harusnya ketika Saudara dan saya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, ada perubahan yang ajaib, ada pertumbuhan. Bukan hanya dalam pengetahuan, karena pengetahuan itu sangat mudah, bisa diajarkan. Tetapi yang kedua, secara emosional. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita, kita tidak terjebak dalam masalah emosi. Ya. Ini bukan hal yang gampang, ini hal yang rumit. Tapi yang ketiga yang menjadi hal paling rumit, Saudara, yaitu setelah secara pengetahuan, logika otak kita, kemudian perasaan hati kita, Saudara ya, perilaku kita berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah dalam perilaku ini saya memberikan penegasan ya, Saudara, orang yang dikatakan bertumbuh atau orang yang dikatakan dewasa secara kerohanian, ia mampu membuat keputusan. Kehidupan ini kan banyak pilihan, dia bisa mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan itu. Resikonya apa itu mampu menerimanya, Saudara. Ini baru yang dikatakan nanti bertumbuh dan kemudian dewasa. Kalau dia tidak bisa mengambil keputusan, ya kamu harus bertumbuh. Contohnya gampang aja, Saudara ya. Anak saya itu, walaupun yang satu itu, yang Angel itu sudah sama mamanya lebih gede, tapi dia kadang-kadang kalau mau makan dia tanya, "Ma, makan yang mana ya?" Kalau saya makan, saya enggak pernah tanya istri saya, Saudara ya. Sini ada saya makan, ada makanan saya makan, Saudara ya. Paling istri ngomel, "Ini makanannya buat si Gabriel, kamu makan." Oh ya, sorry gitu ya. Ya saya resikonya, oh saya beliin makanan. Saya keputusan saya salah, saya tanggung konsekuensinya gitu ya. Tapi enggak perlu lagi saya tanya soal makan minum gitu ya. Saya ngerti. Tapi si anak saya itu udah badannya gede, tapi belum bisa mengambil keputusan. Ya. Nanti masih tanya, "Ma, minggu ini pakai pakaian yang mana ya?" Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini tadi tanya, "Pakai pakaian mana ya?" Nah, kalau belum bisa ngambil keputusan, Saudara harus bertumbuh gitu ya, Saudara ya. Saudara harus, kita mampu membuat keputusan, ada pilihan-pilihan, kita ambil keputusan dan dapat menerima tanggung jawabnya dan menerima resikonya. Ini perilaku kita. Ya, kemudian mampu berkarya bagi orang lain. Ya. Mampu berkarya bukan berkarya itu bukan bekerja terus kita dapat uang. Maksud saya berkarya bukan yang itu, Saudara. Berkarya begini. Contoh beberapa tampilan Kick Andy itu ya, situ saya salut betul ya. Ada seorang kakek-kakek yang sudah tua. Dia cuma nanemin pohon di lereng Merapi itu ya. Terus dia dapat award, dapat hero itu ya. Dia dapat tahun kemarin kalau enggak salah, saudara ya. Dia mendapat penghargaan. Walaupun ada yang ngomelin dia, dia buat anak tangga sampai tempat itu akhirnya jadi tempat camping. Pohon-pohon ditanemin dia. Ada yang dicabut, ada yang dikatain gila, tapi dia tetap aja dia berkarya. Dia ngomong, ya saya perlu tanaman ini untuk perairan. Bukan hanya saya, orang lain, anak cucu saya. Itu orang tua itu, siapa namanya saya lupa. Disuruh pidato di depan presiden, dia mau ngomong gak bisa, saudara ya. Dia cuma angkat tangan, terus turun. Panitianya sampai pada bingung. Presiden, wakil disalemin, habis itu naik dia bingung lagi, akhirnya dituntun. Saudara, orang ini mungkin dikatakan orang yang polos, yang lugu. Gak bisa ngomong di depan orang. Tapi dia mampu berkarya bagi orang lain. Dia mendapat kepuasan, ketenangan. Tapi orang lain juga merasakan. Kalau kita bertumbuh secara kerohanian, kita mampu menghasilkan sesuatu untuk orang lain. Kita merasakan gak? Kita ikut merasakan. Saya kalau berhasil menolong orang, bukan hanya orangnya yang senang, hati saya juga senang, saya berkata puji Tuhan. Hati saya, istilah saya gini, kalau berhasil nolong orang itu, hutang saya hilang satu, saudara ya. Senang, saudara, berkarya untuk orang lain. Kalau gagal, rasanya masih ganjel di hati. Nah, saudara, kalau mau bertumbuh secara kerohanian, saudara harus mampu berkarya bagi orang lain, saudara Den. Dan ini yang terakhir ini saya mengutip dari Inu Wicaksono ya, dari bagaimana jiwa yang sehat, dalam bahasa umum dikatakan yang dewasa, saudara ya, merasa nyaman ketika berelasi dengan orang lain, menerima dirinya, punya kepercayaan diri. Jangan ketika mau ngomong sama orang lain udah bingung, udah takut salah, saya salah apa, ini ada gangguan saudara ya. Ada sesuatu yang belum bertumbuh. Dalam bahasa psikologi dikatakan ada gangguan kejiwaan. Tapi dalam bahasa saya kerangkakan dalam buku kita hari ini, maka ini termasuk satu perilaku yang dewasa secara kerohanian. Jadi ingat tiga hal, ada aspek pengetahuan, kita harus mengerti ya, kemudian aspek emosi, mampu mengendalikan emosi, kemudian perilaku. Nah, ini sebabnya, saudara ya, kita perlu bermasyarakat, kita perlu berrelasi dengan pengurus bergereja pada tahap ketiga ini semuanya di sini, saudara ya. Kita kalau hanya di sini, belum dikatakan kita bertumbuh, belum, harus sampai tiga hal ini, saudara. Karena itu, saudara, kita perlu. Kita tahu tadi masalahnya ada hambatan-hambatan ya. Kita tahu masalahnya ada iblis yang suka mengganggu kita. Kemudian mari kita memperbarui komitmen dengan hidup sesuai nilai-nilai Kristiani yang diajarkan Yesus melalui firman Tuhan dan doa. Kami berharap nanti Pak Aksi yang menyampaikan, hari ini saya mengambil dari buku ini dan beberapa materi lain, saudara ya. Bagaimana sesungguhnya saya dan saudara bertumbuh. Dan kita ini, saya boleh katakan, tinggal mau bertumbuh itu tinggal mengerjakan sedikit yang ringan. Kenapa? Tuhan sudah beri kemenangan. Iblis sudah dilawan KO sama Tuhan, gitu ya. Kemudian kita diberi Roh Kudus. Kalau kita membaca 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5, Tuhan memberikan jaminan kemenangan, tipu muslihat iblis dikalahkan. Efesus 6 ayat 11 sampai ayat 18, di sana dikatakan ada perlengkapan senjata Allah untuk melawan. Jadi kita ini tinggal jalan sedikit aja udah menang, saudara. Namun kerap kali kita masih bergumul pada kelemahan tubuh jasmani kita. Kami berharap, kami merindukan setiap jemaat Tuhan mampu bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita perbarui komitmen. Kalau saudara setuju, baca buku ini, jurnal untuk seminggu Bapak Ibu kerjakan. Bawa aja, lihat kemudian apa sih. Kemudian kalau bisa ada teman diskusikan. Kami berharap Bapak Ibu bertumbuh menjadi manusia yang menikmati bumi yang tidak sempurna. Bersukacita atas beban yang ditanggungkan kepada kita. Ini luar biasanya orang Kristen, saudara ya. Ini luar biasanya orang-orang yang sudah mengambil komitmen jadi orang Kristen. Dan dia bertumbuh di sana. Beratkah pertumbuhan itu? Jawabannya saudara sendiri, saudara ya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doa kita. Tuhan, kami bersyukur karena pertumbuhan berasal dari Engkau. Engkau berkarya di dalam tubuh kami, dalam roh kami. Namun kami terus mohon belas kasihan Tuhan, karena kami, tubuh kami masih ada dalam kuasa dosa. Biarlah selama kami hidup di muka bumi ini, kami terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.